and low. Bangkit berdiri, kasih goyang sedikit, berikan aku senyum tiga jari. Kamu maju kita semua, we are born to be king of champion. Jalani hari ini dengan penuh arti, yeah. Siaplah kita menjadi berbeda, menjadi berbeda untuk indahkan dunia. Berbuat apa saja yang tak biasa.